إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas tentang apa? Hah? Iya, tentang jihad dan kewajiban untuk menaati pemimpin kaum muslimin. Dan itu sudah kita bahas dengan dalil-dalilnya. Dan kita masuk pada pembahasan berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi. وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ. Dan kita mengikuti sunnah dan mengikuti al-jama'ah. Dan kita menjauhi syudhudh. Syudhudh itu nyeleneh, ya, sendirian, tidak mengikuti jalan kebenaran. Wal khilaf, dan menjauhi al khilaf, perselisihan. Wal furqah, dan menjauhi perpecahan. Kata beliau, dan kita mengikuti sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya tariqah, itu tata cara. Adapun secara istilah syariat, maka sunnah itu ada dua makna. Makna yang bersifat umum dan makna yang bersifat khusus. Adapun sunnah yang bersifat umum, yaitu muradifun lil hadis, itu sinonim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan atau perbuatan atau apa? Atau persetujuan. Jadi sunnah yang secara umum semua yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau dikatakan sholat 5 waktu adalah sunnah, sunnah Nabi, maksudnya apa? Sholat 5 waktu adalah sunnah Nabi, artinya itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun makna yang secara khusus, ini setelah muncul berbagai macam ilmu, akhi. Muncul ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu fikih. Maka setiap ilmu tersebut mendefinisikan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Iya. Ahli hadis mendefinisikan sunnah itu sama dengan hadis. Itu kullu ma ukhidha an Rasulillah SAW min qawlin au fi'lin au taqririn. Yaitu yang diambil dari Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan ataupun apa? Ya, taqrir. Ahli fikih mengatakan sunnah itu apa? Kalau di negeri kita masyhurnya apa sunnah itu? Sunnah itu artinya kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dan definisi ini, akhi, ya, adalah definisinya Al-Imam Al-Juwayni dalam kitab beliau Al-Waraqat. Dan definisi ini juga ternyata mengundang banyak komentar dari para ulama. Kenapa? Karena kata-kata sunnah adalah yang apabila dilakukan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Apakah setiap orang yang melakukan sunnah itu dapat pahala? Belum tentu. Iya. Apakah yang meninggalkan sunnah itu mutlak tidak berdosa? Belum tentu juga. Kalau dia meninggalkan sunnah dalam karena dia melecehkan, meremehkan, ya, karena dia tidak suka misalnya, maka itu jadi berdosa, bukan tidak berdosa, jadi berdosa, ya, akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Sementara ya akhul Islam, usul fikih mengatakan sunnah artinya ma tuliba fi'luhu talaban ghairu jazim, yaitu yang diminta untuk melakukannya namun permintaannya tidak sekuat yang wajib. Dalam ilmu akidah, sunnah itu artinya ma yukhaliful bid'ah. Sunnah itu adalah setiap yang merupakan lawan dari bid'ah. Maka dikatakan ini bid'ah, ini sun, ini sunnah. Maka masing-masing ya akhul Islam azakumullah wa iyakum mendefinisikan sesuai dengan disiplin masing-masing. Wa nattabi'us sunnah, karena pelajaran kita tentang akidah ya tentunya sesuai dengan ilmu akidah, yaitu yang menyelisih apa? Bid'ah, kebalikan daripada bid'ah. Wa nattabi'us sunnah, dan kita mengikuti sunnah, dan juga sesuai dengan definisi para ahli hadis. Bahwa yang dimaksud dengan sunnah yaitu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita ya akhi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisihi perintah Rasul ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewaspadakan kepada kita bahwa orang yang sengaja menyelisihi perintah Rasul itu akan ditimpa salah satu dari dua, dan dua-duanya pahit ya. Yang pertama adalah dia akan ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Imam Ahmad mengatakan maksudnya itu syirik atau kekufuran. Seseorang ya yang sengaja menyelisih perintah Rasul, Allah akan seret dan hatinya akan condong kepada kesyirikan ya akhi. Hatinya akan condong kepada kekafiran. Na'udzubillah. Ini berat sekali ini ya. Au tusibahum au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua, dia akan ditimpa adab yang pedih. Ya, maka orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul itu, silakan Anda memilih yang mana? Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, dan dua-duanya pahit. Na'udzubillah sallallahu alaihi wasallam tawal afiyah. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, ini ayat ujian. Ujian buat siapa? Buat setiap orang yang mengaku bahwa dirinya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun Anda yang mengatakan saya cinta Allah, berarti tandanya Anda harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah mengatakan, katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya, ini semua adalah merupakan bukti. Ya, bukan sebatas ucapan. Karena banyak di antara kita ucapannya ya saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Tapi perbuatannya menunjukkan dia tidak cinta Allah dan cinta Rasul ya ikhwatul Islam. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu kesepakatan dan ijma mereka, maka kami biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Subhanallah. Ini balasan orang yang pertama tidak mau mengikuti Rasul. Yang kedua, menyelisihi ijma' kaum muslimin, ijma' para ulama. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah beristimbat dari ayat ini bahwasanya ijma' itu hujjah. Dan bahwasanya orang yang menyelisihi ijma' berarti dia pasti sesat dan ia diancam dengan api neraka. Ya. Ikhwata Islam a'azakumullah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu, "Faman aba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Semua umatku, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Semua umat Islam tidak terkecuali pasti masuk surga, kata Rasulullah. Tapi ada yang tidak mau masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa yang menaatiku dia masuk surga, dan siapa yang tidak mau menaatiku berarti ia tidak mau masuk surga. InsyaAllah ya khotbah Islam a'azakumullah wa iyyakum. Maka siapa saja di antara kita yang berkata saya ingin masuk surga, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jalan kita menuju surga ya akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Ikuti, jangan membuat-buat yang baru, karena kalian sudah dicukupi, dan karena setiap bid'ah itu sesat, kata beliau. Lihat ya, Abdullah bin Mas'ud di sini memberikan kepada kita kaidah. Kewajiban kita ikuti saja. Jangan membuat-buat syariat baru, jangan membuat-buat ibadah baru. Ya. Kenapa? Karena kita sudah dicukupi, akhi. Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan semua kebaikan? Bukankah semua keburukan sudah diwanti-wanti oleh Rasul? Bukankah semua perkara yang memasukkan ke surga sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kewajiban kita ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang orang yang berbuat bid'ah itu, Pak, pasti mau tidak mau dia pasti akan meninggalkan sunnah. Makanya kata para ulama, ya, tidaklah suatu kaum melakukan suatu bid'ah kecuali akan diangkat sunnah yang semisal. Semakin orang itu banyak berbuat bid'ah, semakin akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu. Ya, sunnah Nabi semakin mati, semakin redup. Ya, oleh karena itulah ya akhi, disinilah kita penting. Kenapa sih para ulama itu dahulu itu begitu keras terhadap bid'ah? Ya, selalu mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Karena memang bid'ah itu mematikan sunnah. Ya. Sunnah-sunnah Nabi yang sudah jelas ditunjukkan oleh dalil yang sahih itu aja belum kita lakukan. Kenapa kita harus disibukkan dengan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Mas'ud juga sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq At-Tabrani dan Ad-Darimi dan Al-Baihaqi juga, "Satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah waqad nabaduhu wara'a dhuhurihim fa'alaykum bil ilmi wa iyyakum wattabaddu' wattanattu' watta'ammuk wa 'alaykum bil 'atiq." Kalian nanti akan mendapatkan suatu kaum yang mengklaim katanya mereka berdakwah kepada kitabullah, padahal sebetulnya mereka telah membuang kitabullah di belakang punggung-punggung mereka. Maka hendaklah kalian menuntut ilmu. Jauhi oleh kalian berbuat bid'ah dan bersikap gulu berlebih-lebihan. Wa'alaikum bil'atiq. Dan hendaklah kalian pegang sesuatu yang sudah lama dipegang oleh para ya, ulama terdahulu. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa'ayyakum. Beliau juga berkata, "Al-iqtisadu fi sunnah khairu minal ijtihadi fil bid'ah." Bersikap sedang dalam melakukan sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi bid'ah. Ya, antum dalam satu malam hanya sholat witir 3 rakaat itu lebih bagus daripada antum melakukan sholat yang ternyata itu tidak ada syariatnya dalam Islam, ya, atau berdasarkan hadis palsu misalnya. Maka dari itu ya akan Islam, ya, kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, beliau berkata, "Wa nattabi'u sunnata wal jamaah," dan kita mengikuti sunnah dan al-jamaah. Al-jamaah, ya, pernah kita bahas dulu ya, bahwa al-jamaah ini para ulama dalam memaknainya ada 6 pendapat. 4 pendapat yang kuat dan 2 pendapat yang lemah. Namun al-jamaah secara bahasa, jamaah secara bahasa dari kata jama'ah yajma'u, artinya mengumpulkan. Ya, jamaah secara bahasa artinya apa? Mengumpulkan. Kalau dikatakan perkumpulan, itu disebut jamaah, ya, secara bahasa. Ya. Paguyuban, jamaah, betul, secara bahasa. Ya, ormas, jamaah, betul, secara bahasa. Itu secara bahasa saja ya, akhi, anzakumullah wa iyyakum. Adapun secara istilah, maka al-jamaah ini yang pertama, ini yang ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-jamaah adalah yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat Al-Hakim ya, bahwa Nabi SAW ketika menjelaskan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Di mana yang masuk neraka berapa? 72. Berapa yang masuk surga? 1. Siapa kata Rasulullah? Yal jamaah. Mereka lah al jamaah. Kemudian ditanya lagi, siapa al jamaah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashab, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-jamaah di sini bukan Islam jamaah, Pak, tapi ya, mereka yaitu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka lah yang disebut dengan al-jamaah, ya. Maka siapa saja yang mengaku bahwa dirinya saya ahlus sunnati wal jamaah, tapi ternyata tidak mengikuti jalannya para sahabat, akidahnya menyimpang daripada akidah para sahabat, kita katakan dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena hakikat ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang mengagungkan sunnah dan mereka yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum melihat ada orang yang mencaci para sahabat, kita pastikan dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makna yang kedua, al-jamaah yaitu pemimpin kaum muslimin. Iya. Ini yang menafsirkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yughillu alaihinna qalbu muslimin." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini dilakukan oleh seseorang, maka akan hatinya akan lepas dari khianat. Ya, hatinya itu tidak akan ada dengkinya. Apa itu yang pertama? Ikhlasul amali lillah, itu mengikhlaskan amal hanya kepada Allah. Yang kedua, wa munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Nasihat di sini artinya meluruskan sikap kita kepada mereka. Waluzumu jama'atihim, dan berpegang kepada jamaah mereka. Mereka di sini maksudnya apa? Pemimpin kaum muslimin. Makanya kata al-jamaah sebagian ulama sering menyebut ya kaum pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya, artinya al-jamaah. Contohnya misalnya Imam At-Tirmidzi ketika membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun." Ya, puasa itu pada hari kalian semua berpuasa, Idul Fitri itu pada hari kalian semua beridul Fitri. Beridul Adha itu pada kalian semua beridul Adha. Kata Imam Tirmidzi apa? Wa fassara ba'du ahli al-'ilm. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini. Ma'nahu anna shaum wal fitr ma'al jamaah wa idhamin nas. Maksud hadis itu artinya berpuasa dan beridul Fitri itu bersama al-jamaah. Al-jamaah di sini apa? Pemimpin. Iya. Wa idhamin nas dan kebanyakan manusia. Iya. Nah, ini makna yang kedua, itu ya, pemimpin yang menegakkan tentunya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemimpin yang muslim. Makna yang ketiga, al-jamaah adalah yang merupakan kebenaran. Al-haq. Ini penafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Sebagaimana dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, Abdullah bin Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu, ya, yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah yang sesuai dengan al-haq, kebenaran, walaupun kamu sendirian. Walaupun kamu sendirian. Ya. Jadi kalau kita sendirian, orang-orang pada sesat, kita disebut al-jama'ah. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 53. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan yang lainnya itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Nabi SAW dalam riwayat Al-Hakim menulis, menggambar garis lurus satu. Garisnya cuma satu. Kemudian Nabi menggambar garis di kanan, di kirinya banyak. Lalu Nabi membacakan ayat tadi. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan kamu jangan ikuti jalan-jalan yang selain jalan yang lurus ini. Fatafarraqu bikum, niscaya jalan-jalan selain jalan yang lurus ini memecah belah kalian dari jalannya yang lurus ini. Berarti Pak, disebut berpecah belah kapan? Apabila tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Ya, jadi disebut berpecah, disebut berpecah belah itu bukan karena kita tidak mau mengikuti mayoritas, Mas. Ya, sebab mengikuti mayoritas itu tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita harus mengikutinya. Adapun hadis alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian berpegang kepada aswadul a'zam, itu pertama hadisnya dhaif. Seluruh jalannya tidak lepas dari kedhaifan yang sangat. Yang kedua, ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud dengan aswadul a'zam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat 116, Allah mengatakan begini, "Wa in tufi aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah." Kalau kamu menaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, lihat Allah mengatakan apa? Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu menunjukkan bahwa kebenaran itu bukan tandanya yang dipegang oleh mayoritas, belum tentu. Iya. Maka ya akhi, a'azakumullahu iyyakum. Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah itu adalah al-haq, kebenaran, walaupun kamu sendirian. Kalaupun kamu sendirian. Ya, walaupun tentunya kita tidak mengaku, wah, saya yang cuma sendirian di atas kebenaran, yang lainnya salah. Ya. Akhirnya jadi orang yang mudah menyesat-nyesatin, enggak boleh juga ya, akhi, anzakumullah wa iyyakum. Ya, harus kita berhati-hati dalam masalah itu. Berkata al-allamah Abu Syamah al-Maqdisi, وَحَيْثُ جَاءَ الْأَمْرُ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ لُزُومُ الْحَقِّ وَاتِّبَاعُهُ. Wa in kana al-mustamsiku bihi qalilan wal mukhalifu katsiran. Karena al-haq alladhi kanat 'alaihi al-jama'atu al-ula min 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi radhiyallahu anhum wa la tanzur ila kathrati ahli al-bid'ah. Kapan saja ada perintah untuk berpegang kepada al-jama'ah, ya, yang diucapkan oleh para ulama terdahulu, yang dimaksud adalah berpegang kepada kebenaran. Yang dimaksud adalah berpegang kepada apa? Kebenaran. Walaupun yang berpegang kepada kebenaran itu sedikit, dan yang menyalahi kebenaran banyak. Karena kebenaran yang hakiki itu adalah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah kebenaran yang hakiki, ya akhal Islam, azakumullah. Kalau di zaman sahabat, kebenaran mayoritas, mas. Tapi zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian, semakin sedikit, semakin sedikit. Bahkan Nabi mengabarkan bahwa Islam akan menjadi asing nanti itu, Pak. Nabi bersabda, innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali apa? Menjadi asing. Iya. Maka berbahagialah Tuba, pohon di surga, bagi orang yang terasing karena menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian, akhi, beliau berkata, "Wa najtanibus syudzudz wal khilaf wal furqah." Dan kita tinggalkan syudzudz. Syudzudz itu dari kata syadz. Syadz itu artinya, Pak, menyelisihi jalan, menyelisih kebenaran. Al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi, ya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syudzudz ay mukhalafatul haqqi, artinya menyelisih kebenaran. Fa kullu man khalafa as-shawab fi mas'alatin ma fa huwa fiha syadz. Maka setiap yang menyelisihi kebenaran dalam semua permasalahan, maka ia disebut syadz, nyeleneh. Iya, dalam semua permasalahan, baik dalam masalah sholat, puasa, haji, zakat, kalau ternyata ia tidak mau mengikuti jalan kebenaran dan pendapat yang jelas-jelas benar yang dituduh ditukung oleh Al-Quran, hadis dan ijma para ulama. Para ulama sudah berijma, ente kok sendirian tidak mau ikut ijma ulama. Kata Rasulullah, man syadda syadda finnar, maka siapa yang sendirian dia akan sendirian di neraka. Iya. Maka tidak boleh kita mengikuti apa, ya akhi, ya, ijma dan kesepakatan para ulama. Kayak dari itu hati-hati. Ya, terkadang seseorang berbicara tentang masalah hukum Islam, ternyata para ulama terdahulu sudah berijma dan ternyata pendapat dia bertabrakan dengan ijma. Ini yang berbahaya, ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa najtanibul khilaf, dan kita jauhi perselisihan. Demikian pula perpecahan. Di para aktivis akhi banyak membawakan hadis yang tidak ada asalnya. Apa itu? Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku katanya rahmat. Iya. Ini pertama hadisnya la aslalahu, tidak ada asalnya. Yang kedua, Pak, kalau perselisihan rahmat, maka antum kalau musyawarah jangan cari mufakat. Ya kan? Karena kebalikan rahmat apa, Pak? Hah? Kebalikan rahmat ya adab. Berarti kalau perselisihan umat Islam itu rahmat, persatuannya apa? Adab. Gimana coba? Makanya kata Ibnu Hazm, wahada la yaquluhu muslim. Ini tidak pernah diucapkan oleh seorang muslim pun juga. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan perselisihan itu rahmat. Allah berfirman contohnya dalam surat Ar-Rum, ya. Allah mengatakan wala yazaa, dalam surat Hud apa surat Rum saya lupa. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Cuci muka ge, cuci muka. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih. Lihat, Allah mengatakan mereka senantiasa berselisih. Illa kecuali siapa? Marrahima rabbuk, orang yang dirahmati oleh Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa manusia itu sifatnya suka berselisih, Allah kecualikan orang yang tidak berselisih itu yang dirahmati oleh Allah. Ini tegas ayat ini mengatakan bahwa perselisihan bukan rahmat. Sebab kalau perselisihan itu rahmat, Allah tidak akan mengecualikan seperti itu, Mas. Iya. Tapi ketika Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti yang dirahmati adalah yang tidak berselisih. Iya. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Namun kata para ulama, perpecahan yang dimaksud di sini adalah dalam masalah akidah. Dalam masalah apa? Akidah dan pokok-pokok agama. Iya, bukan dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah fikih lumrah. Iya. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah fikih, pertama dalil-dalilnya kebanyakan tidak sharih. Yang kedua, ya akhul Islam, pemahaman para ulama berbeda-beda, ya ijtihad pun berbeda-beda. Dalam masalah fikih, tidak boleh kita menyesatkan kecuali apabila, pertama apa? Apabila pendapat tersebut jelas-jelas bertabrakan dengan ijma'. Dengan apa? Ijma', apa itu ijma'? Konsensus, itu kesepakatan para ulama. Tapi ijma' yang seperti apa? Yang memang dipastikan itu ijma'. Bukan hanya sebatas klaim ijma, tapi setelah diperiksa ternyata tidak ada ijma. Iya. Maka ya akhal Islam anzakumullah, dalam masalah fikih kita tidak boleh menganggap pelakunya sesat kecuali yang pertama apabila apa? Bertabrakan dengan ijma jelas. Atau yang kedua, bertabrakan dengan nas yang sharih, tegas, jelas. Bukan hanya sharih tapi juga sahih. Bukan hanya sahih tapi tidak mansukh, ya, tidak dihapus hukumnya. Dan juga tidak bertabrakan dengan dalil lain yang lebih sahih. Maka ini akhi azakumullah wa iyakum. Ya, masalah-masalah ikhtilafiyah, ijtihadiyah yang tidak ada nasnya. Dalam masalah-masalah fikih memang para ulama berbeda pendapat, sampai ada 4 madhab begitu yang masyhur. Tapi dalam masalah akidah semua sepakat. 4 madhab ini dalam masalah akidah semua sepakat. Kecuali Imam Abu Hanifah dalam masalah iman saja. Tapi dalam masalah yang lainnya semua sepakat, ya akhal Islam anzakum. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Iya. Wa najtanibu syudzudz wal khilaf wal furqah. Kita tinggalkan semua syudzudz, dan demikian pula kita tinggalkan khilaf, ya, perselisihan. Dan demikian pula furqah, perpecahan. Akhi, perselisihan itu ada 2 macam. Yang pertama, ikhtilafut tanawu, yaitu perselisihan yang bersifat variatif. Ya. Yang tidak saling bertabrakan sebetulnya. Yang kedua, ikhtilaf tadad, yaitu perselisihan yang saling bertabrakan dan berseberangan. Kalau itu dalam masalah akidah, ya, maka pasti yang menyelisih kebenaran itulah yang batil. Tapi kalau masalah fikih, yang satu mengatakan misalnya haram, yang satu mengatakan sunnah, bisa terjadi seperti itu. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan makruh, bisa terjadi seperti itu. Ya tidak? Iya. Contoh misalnya memotong jenggot melebihi 1 genggam. Sebagian ulama katakan sunnah. Sebagian ulama katakan haram. Jauh banget kan antara haram dan sunnah ini, sesuatu yang tidak mungkin ketemu loh, Pak. Yang satu mengatakan enggak boleh haram, yang satu mengatakan sunnah. Karena di sini masalahnya ijtihadiyah, masing-masing punya dalil, punya apa? Hujjah. Ya. Maka kalau itu masing-masing punya dalil, punya hujah, dan secara kaidah syariat pun juga tidak, ya tidak bertolak belakang, artinya bisa diterima, maka seperti ini kita hanya bisa memilih pendapat yang paling kuat. Tapi tidak boleh kita menyesatkan lawan kita. Enggak boleh. Ya, kamu ya. Jenggotnya kepanjangan. Goblok kamu. Wah, aduh. Ini bahaya, Mas. Enggak boleh. Ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Karena ini masalah-masalah apa? Ijtihadiyah. Kalau misalnya antum ya pendapat antum sunnah melebihi segini, dipotong. Dasarnya pendapat Ibnu Umar. Ya sudah, amalkanlah. Kalau antum mengatakan tidak, saya pendapatnya jumhur ulama mengatakan tidak boleh dipotong. Ya sudah, amalkanlah. Adapun kemudian saling menyesatkan, ini enggak benar, Pak. Ya. Ini yang tidak dibenarkan. Contoh lagi misalnya, Imam Syafi'i mengatakan baca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum itu wajib, bahkan rukun. Wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan enggak boleh baca. Itu kan bertabrakan banget. Yang ini mengatakan wajib, ini mengatakan enggak boleh. Masing-masing punya dalil, kuat dalilnya juga. Iya. Makanya amalkanlah. Imam Ahmad tengah-tengah. Imam Ahmad mengatakan kalau keras diam. Kalau apa? Dia imamnya enggak keras baca. Maka dalam masalah ini amalkanlah sesuai dengan yang dia pandang kuat. Tidak perlu antum sering membid'ahkan, ya, apalagi sering menyesatkan. Kamu kok baca Al-Fatihah ahli bid'ah kamu? Waduh, Mas, tak dulu, jangan begitu. Ya, para ulama terdahulu semua sepakat untuk tidak bersepakat, ya, karena para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, a'azakallah wa iyyakum. Jadi bedakan masalah-masalah perselisihan yang memang bisa masih di kita bisa ya telorir gitu ya. Dengan masalah-masalah yang bisa kita telorir, tidak bisa kita telorir itu. Iya. Banyak orang yang tidak paham masalah ini. Masalah yang sifatnya fikih ijtihadiyah diributin, masalah yang jelas-jelas akidah menyimpang didiamin, kan lucu. Ya. Kalau masalah-masalah yang jelas menyimpang itu syirik, kok didiamin? Salah. Jadi kita sesuatu yang jelas syirik menyimpang, kita ya ingkari. Tapi kalau masalah yang sifatnya ijtihadiyah, kita hanya bisa merojihkan. Ini pendapat saya. Yang saya kuatkan ini, wallahu a'lam. Ya. Itu yang kita lakukan ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan, berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, wa daf'u shadaqati minas sawa'im ila ulil amri min a'immatil muslimin. Dan semua ulama berkeyakinan ya wajibnya membayar zakat ya berupa binatang-binatang ternak ataupun yang lainnya kepada ulil amri dari kaum muslimin. Artinya kalau ulil amri penguasa ya, kalau di zaman dahulu kan di zaman Nabi memberlakukan setiap kabilah wajib mengeluarkan zakatnya dan mengirimnya ke kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim musaddiq, musaddiq itu yang mengambil zakat. Maka musaddiq ini datang kemudian mengambil zakat kaum tersebut. Dibawa ke kota Madinah, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Demikian pula di zaman Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar memerangi kaum yang tidak mau bayar zakat. Ya ketika Rasulullah sudah meninggal, kaum ini berkata, kami tidak mau lagi bayar zakat. Kami hanya mau bayar zakat hanya kepada Rasulullah saja. Adapun kepada selain Rasul enggak mau. Diperangi Abu Bakar. Iya. Sampai-sampai diingkari oleh Umar, hai Umar, kata Umar, hai Abu Bakar, bagaimana engkau hendak memerangi orang yang bersyahadat la ilaha illallah Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Karena sesungguhnya zakat itu hak harta. Ya. Sementara Rasul sabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan membayar zakat. Iya. Maka kalau pemerintah misalnya mewajibkan setiap provinsi wajib ya mengirimkan zakat hartanya itu. Ya, harus dikirimkan ke pemerintah pusat. Di zaman dahulu memang begitu. Di zakat-zakat orang-orang kaya itu diambil, ya. Kemudian dikirim ke pemerintah pusat untuk kemaslahatan kaum muslimin tentunya ya akhwal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Nah, ini akhwal Islam. Kemudian Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata, "Wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim." ولا يدري ما هم عند الله فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال انه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال اني مؤمن بالله فهو مصيب. Dan manusia adalah mereka beriman, artinya siapa yang memperlihatkan keimanan berupa syahadat, salat, zakat, ya, maka mereka itu disebut kaum mukminin secara hukum dan ilmu waris. Adapun apa yang ada di sisi di hatinya, kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Artinya, Pak, kita itu hanya sebatas menghukumi seseorang sesuai dengan yang dia tambahkan kepada kita. Dia memperlihatkan syahadat, dia sholat, dia zakat, kita katakan dia muslim. Iya, dia muslim. Makanya kemarin kita bawakan hadis Khalid bin Walid. Ya, ketika Khalid mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa banyak orang yang sholat tapi hatinya ya menyembunyikan sesuatu. Apa kata Rasulullah? Inni lam Umar, aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mereka-reka apa yang ada di hati manusia. Aku tidak diperintahkan untuk menebak-nebak apa yang ada di hati manusia. Enggak boleh. Iya. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang mengatakan saya mukmin yang sejati, maka dia ahli bidah. Kok bisa begitu? Artinya, kok kamu bisa yakin sih kalau kamu seorang mukmin sejati? Ya, karena kan mukminun hak, saya mukmin yang hak, artinya saya ini ya dia betul-betul yakin bahwasanya saya sudah menjalankan seluruh keimanan. Ini enggak benar, Pak. Siapa di antara kita yang mengatakan bahwa kita sudah melakukan semua konsekuensi iman? Hah? Ada? Enggak ada, Mas. Antum sudah yakin keimanan antum seperti keimanannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ya, kita sudah yakin bahwa semua perintah-perintah Allah sudah kita lakukan? Yakin kita bahwa semua larangan Allah sudah kita jauhi? Tidak yakin. Maka dari itu ya akhi, ya. Kalau ada orang berkata saya mukmin insyaallah, kita tanya lagi, kamu berkata mukmin insyaallah maksudnya apa? Maksudnya saya insyaallah beriman. Dalam artian saya tidak tahu apakah saya sudah benar-benar melaksanakan semua konsekuensi iman apa tidak. Maka ini benar. Tapi kalau dia berkata saya mukmin insyaallah, artinya saya ragu dengan keimanan saya. Iya. Saya ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini haram hukumnya ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya Syekh Muhammad bin Musa berkata, al-istithna' inda ahli sunnati wal jamaah lahu thalathatu ahwal. Orang yang mengatakan saya mukmin insyaallah, itu ada tiga keadaan. Yang pertama an yakuna muharraman. Yang pertama haram hukumnya. Idza kana sadiran an syakkin fi wujudi aslil iman. Apabila ia mengucapkan tersebut karena ragu tentang pokok iman itu. Kalau dia ragu tentang pokok iman tersebut, ini haram hukumnya ya akhi. Ya. Yang kedua, an yakuna al-istithna wajiban. Ucapan saya mukmin insyaallah terkadang jadi wajib. Kapan? Idza kana sadiran an khaufi tazkiyatin nafsi wasyahadah. Apabila ia ucapkan tersebut karena takut dia merekomendasikan diri sendiri bahwa dia memang sudah betul-betul apa? Mukmin yang sudah hebat mukmin imannya. Maka kalau dia khawatir ini sebagai rekomendasi buat dirinya sendiri, jangan. Karena Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasikan diri kalian sendiri. Jangan kamu menganggap bahwa kamu sudah suci. Jangan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, an yakuna jaizan idza kana litta'lil. Boleh kita katakan saya mukmin insyaallah kalau untuk pemberian alasan atau ta'lil dengan mengatakan insyaallah saya beriman dengan kehendak Allah. Maksudnya begitu. Iya, kalau seperti itu enggak masalah, iya. Bagaimana Allah mengatakan la tadkhulunna al-masjid al-haram insyaallah. Sungguh benar-benar kamu akan masuk nanti ke Masjidil Haram insyaallah. Maksudnya dengan kehendak Allah. Iya. Nah ini ya akhi anzakumullah. Maka yang tidak boleh yang apa? Yang mengatakan saya mukmin insyaallah karena ragu. Maka beliau berkata, qala, faman qala, siapa yang mengatakan innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi. Siapa yang mengatakan saya ya mukmin, iman saya sudah hebat, enggak bakalan berubah. Maka dia ahli bid'ah. Karena dia sudah memastikan, Pak, pertama. Seakan-akan imannya itu sudah Masya Allah. Imannya itu enggak bakalan berubah sudah. Imannya udah kayak para sahabat. Waduh, ngeri. Iya. Kemudian ya akhul Islam, a'azakumullah wa'ayakum, ucapan seperti ini sama saja merekomendasi diri sendiri yang disebutkan tazkiyatun nafs, seakan-akan dirinya sudah suci begitu. Sementara Allah mengatakan wala tuzakku anfusaku huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri sendiri. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ya. Wa man qala innahu mu'minun indallahi fa huwa minal kadhibin. Dan siapa orang yang mengatakan saya mukmin di sisi Allah, maka itu termasuk orang yang dusta. Karena dia tidak tahu bagaimana di sisi Allah kita enggak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Betul, saya katakan saya beriman kepada Allah. Tapi bagaimana di sisi Allah, apakah keimanan saya, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, kepada Allah ini sudah betul-betul seperti imannya Malik, apa Abu Bakar, Umar, Uthman yang mereka dipuji oleh Allah, atau betul saya kita tidak tahu. Iya. Walaupun tentu Allah pasti mengikuti persangkaan hambanya. Kewajiban kita bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memastikan saya ini mukmin di sisi Allah, ya. Nah, ini dusta. Kamu dari mana tahu? Kamu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu ya akhi anzakumullah wa iyyakum. Ya. Tapi siapa yang berkata ana mukminun billah, aku beriman kepada Allah, fahuwa musib. Itu yang benar. Jadi yang benar kita ucapkan apa? Saya beriman kepada Allah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Iya. Masya Allah ya akhi. Dalam masalah ucapan saja para ulama itu, ya, betul-betul mengoreksi. Jangan sampai kita salah mengucap. Kamu mukmin? Ya, ana mukminun haqqan. Wah, masuk kepada bid'ah jadinya. Iya. Kamu mukmin? Ya, ana mukmin indallah. Waduh. Ya, kamu dusta. Tapi yang benar, anta mu'min? Naam, ana mu'minun billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan, Pak, bahwa dalam Islam tuh ya, masalah lafaz itu pun sangat diperhatikan. Makanya dalam Al-Qur'an saja, Pak. Iya, terkadang lafaz maknanya sama, tapi Allah melarang untuk mengucapkan kata-kata itu karena kata-kata itu menyerupai ucapan orang-orang yang tidak baik. Contohnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun dzurna wasma'u. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ucapkan ra'ina, tapi ucapkan dzurna. Padahal maknanya enggak jauh beda. Tapi kata ra'ina ini sering digunakan oleh orang-orang munafikin untuk meledek ya kaum muslimin. Maka Nabi menyuruh, Rasulullah menyuruh untuk ya tidak menggunakan ucapan seperti itu. Demikian pula semua ucapan yang ya bisa menjerumuskan kepada kesyirikan atau berbau syirik. Haram untuk kita ucapkan ya akhi anzakumullah wa iyyakum. Ya. Yang paling bagus buku tentang masalah ini, buku yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Judulnya ya Mausu'ah Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Ensiklopedia ucapan-ucapan yang dilarang. Ya. Itu kayaknya udah diterjemahin deh. Cuman bukunya tebel, Pak. Ya. Saking banyaknya ucapan yang apa namanya diucapkan oleh manusia dan ternyata berbau sesuatu yang gak bagus, entah itu berbau syirik atau yang sifatnya tasyabuh atau yang lainnya. Kadang kan kita kan mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Hari ini kelabu buat saya, hari kelabu, emang ada hari kelabu? Itu namanya mengatakan hari ini sial buat saya. Kesialan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dinisbatkan kepada hari. Hari enggak ada salahnya, Mas. Ya. Nah, ini akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini akhi, ya bahwa dalam masalah mengucapkan mukmin, saya mukmin, ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir beliau berkata, maksudnya terakhir untuk kajian sekarang. Berkata Abu Hatim Ar-Razi dan ya Abu Zur'ah, wal murji'atu mubti'at mubtadi'atun dullal. Dan murji'ah itu adalah ahli bid'ah yang sesat. Siapa sih al-murji'ah itu, Pak? Murji'ah. Mereka adalah orang yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Dan bahwasanya perbuatan atau amal tidak mempengaruhi iman. Ya, kemudian murji'ah terbagi menjadi tiga. Sudah pernah saya sebutkan juga ini. Ada murji'ah ya qaramithah. Mereka yang mengatakan bahwa yang namanya iman itu sebatas ucapan aja udah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dah cukup. Walaupun hatinya penuh kemunafikan. Sehingga konsekuensinya tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, mukminnya sempurna. Jadi menurut mereka ya, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya udah, dia mukmin sempurna imannya udah, 100% imannya. Walaupun dia berbuat syirik, walaupun dia berbuat maksiat. Al-muhim, yang penting dia apa? Mengucapkan ya syahadat. Yang kedua ini murji'atul gulah, yang gulah ya, yaitu yang mengatakan bahwa iman itu sebatas di hati. Jadi kalau antum sudah yakin sama Allah udah cukup dah. Kalau di Indonesia ini namanya agama kepercayaan, Mas. Yang penting kamu sudah yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, udah selesai. Walaupun kamu berbuat maksiat, mau apa kayak terserah. Yang penting kamu yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ini disebut dengan murji'atul fuqaha, murji'ahnya para fuqaha. Maksudnya fuqaha di sini itu Hanafiyah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan iman itu adalah keyakinan dan ucapan, adapun perbuatan tidak termasuk dari iman. Ini sebetulnya pendapat yang murji'ah juga. Ya. Yang penting keyakinan, ucapan. Kamu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, Alhamdulillah. Kamu yakin tentang Allah dan Rasulnya? Cukup sudah, iman kamu sempurna. Kamu berbuat maksiat, enggak masalah, imanmu sempurna. Maka ini akhi murji'ah juga. Ya. Dan sudah saya pernah katakan, Pak, di negeri kita ini terkadang ucapan yang berbau murji'ah itu sering muncul, Mas. Dengan mengatakan apa? Yang penting hatinya. Yang penting kan hatinya yang dijilbabin. Saya enggak pakai jilbab, tapi saya menjilbabi hati saya. Loh, dijilbabin pakai apa? Ya. Kalau pakai iman, pasti pakai jilbab. Kalau pakai maksiat, ya jelas lah. Maka dari itu, akhi, enggak bisa dikatakan yang penting hatinya, enggak bisa. Lu kan ada hadisnya, mana? Innallaha la yanzuru ila, ya, suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat kepada badan dan rupa kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Terusin dong, jangan sampai situ. Dan hadis itu kan sempurnanya apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Nah, kalau sampai hati doang sampai situ, ya iya. Ya. Maka dari itu, ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Konsekuensi sudah saya sebutkan di awal tentang masalah iman. Siapa saja yang meyakini dengan hatinya wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau dia memang bukan muslim. Dan konsekuensi dari itu dia harus menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhi, ya, tidak cukup seseorang hanya mengatakan dengan keyakinannya saja, yang penting saya yakin pada Allah, selesai. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi saya enggak mau taat sama Allah, saya enggak mau taat sama Allah. Saya enggak mau ya meninggalkan maksiat, enggak mau. Pokoknya cukup saya iman saja sama Allah. Enggak bisa. Anda belum beriman. Anda belum beriman. Sampai Anda sholat, zakat, puasa, haji, sampai Anda mengatakan sami'na wa ata'na. Nah ini ya akhi, a'azakallahu wa iyyakum. Iya. Maka siapa yang jatuh kepada maksiat, maksiat ini mempengaruhi kesempurnaan iman. Siapa yang jatuh kepada larangan-larangan Allah, larangan-larangan ini yang akan mengurangi keimanannya. Oleh karena itulah Abdullah bin Mubarak berkata, siapa yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, maka ia telah keluar dari keyakinan murji'ah dari awal sampai akhir. Jadi supaya kita tidak jatuh kepada keyakinan murji'ah, kita wajib meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Siapa yang punya keyakinan itu, dia bukan murji'ah selama-lamanya. Makanya ya, di zaman sekarang terkadang banyak orang yang menuduh radio roja itu murji'ah, Pak. Itu roja itu dari murji'ah katanya. Murji'ah tuh, roja, murji'ah. Waduh, musibah. Kenapa? Gara-gara kita enggak mau mengkafirkan orang yang mereka kafirkan. Mereka maunya kita mengkafirkan seperti yang mereka kafirkan. Ya. Jadi akhirnya mereka menuduh, oh berarti perbuatan kekafiran itu tidak mempengaruhi keimanan. Kata siapa? Semua kita yakin bahwa perbuatan kekafiran itu mempengaruhi. Tapi kan masalah mengkafirkan ini lembah lainnya yang harus dipenuhi syaratnya. Tidak setiap orang yang jatuh pada kekafiran langsung kita siapa, Pak? Kafir. Ya. Harus hilang dulu penghalangnya dan terpenuhi padanya apa? Syarat-syaratnya. Inilah ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Jadi ketika kita tidak berani mengkafirkan, bukan berarti kita mengatakan bahwa kekafiran tidak mempengaruhi keimanan, sama sekali tidak. Karena masalah memvonis ini berat, Pak. Karena bisa jadi dia melakukan itu karena ketidaktahuan. Bisa jadi dia melakukan itu karena adanya syubhat pemikiran. Iya. Kita tidak tahu. Ya, sebab kalau konsekuensinya seperti itu ya, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka agung-agungkan pun juga Murji'ah dong. Beliau yang mengatakan, ya, kalau aku tidak berani, belum berani mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di atas kuburan Badawi. Kenapa? Karena kebodohan mereka dan karena tidak ada yang memperingatkan mereka. Tuh lihat. Kenapa? Kebodohan mereka dan tidak ada yang memperingatkan mereka. Kan jadinya beliau enggak berani mengkafirkan. Kita pun sama ya, akhi azakumullah. Ya, orang yang menyembah kuburan, berbuat syirik, antum sudah pastikan mereka sudah tegak hujah? Saya sudah nasihatin, taib. Mereka sudah paham belum nasihat antum? Atau mungkin mereka banyak syubhat di kepala mereka itu? Ya. Harus kita ya, akhi azakumullah, dalam masalah kafir mengkafirkan tuh syadidut ta'anni, sangat hati-hati, hati-hati banget. Iya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Apa yang harus kita lakukan terhadap suatu fatwa ustaz? Karena berbeda setiap ulama atau negara. Mas, para ulama sudah memberikan kepada kita kaidah dalam masalah yang masih diperselisihkan, dalam perkara yang diperselisihkan, jangan berhujah dengan fatwa ulama, jangan berdalil dengan fatwa ulama, tapi dalil kita Al-Quran dan hadis. Ya, kesalahan besar adalah begini, ulamaku, salah Pak. Ketika terjadi perselisihan, masing-masing bawain cabut perkataan ulama mereka. Yang ini bawa perkataan ulama, yang ini bawa perkataan ulama. Kemudian setelah itu dia berkata, ya udah, masing-masing kamu punya ulama, saya punya ulama. Saya katakan ini perbuatan orang yang tidak dalam ilmunya, alias dangkal keilmuannya, Pak. Iya. Yeah. Semua ulama sepakat dalam masalah perselisihan, dalil kita Al-Quran dan hadis. Allah yang mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan ke mana? Kepada Allah dan Rasul. Apakah Allah mengatakan jika kalian berselisih, kembalikan kepada pendapat ulama masing-masing? Enggak bakalan selesai kalau gitu, Mas. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kalau ada fatwa-fatwa berbeda-beda, lihat dalilnya. Lihat apa? Hujahnya, kuat gak? Kalau yang satu hujahnya hadisnya palsu, yang satu hadisnya sahih. Ya gak boleh dong ikut yang hujahnya apa? Hadisnya palsu. Yang satu hujahnya dalil dari Al-Quran dan hadis, yang satu hujahnya kias. Mana yang kita dahulukan? Al-Quran dan hadis, sebab Imam Syafi'i mengatakan apa? Qiyas itu hanya ketika darurat, ketika sudah tidak ada dalil. Selama masih ada dalil, qiyas mundur. Ya, bahkan Imam Ahmad mengatakan qiyas itu seperti makan bangkai. Kalau sudah tidak ada yang halal, kalau sudah tidak ada makanan lagi, baru makan bangkai, nggak apa-apa. Sama halnya qiyas. Kalau tidak ada dalil Quran dan hadis lagi, silahkan pakai kias. Ini masih ada dalil, udah pakai kias. Salah besar kan, Mas? Iya. Tentu sebuah kesalahan yang sangat fatal seperti itu. Nah, kita lihat. Yang satu mengatakan fatwanya haram. Yang satu mengatakan fatwanya makruh. Yang satu mengatakan boleh. Nah, coba lihat. Jib. Apa alasan mereka? Kita dudukan. Kalau antum punya kemampuan untuk menilai, lakukan. Tapi kalau antum gak punya kemampuan, karena gak pernah belajar apa itu usul fikih, gak pernah belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu alat, maka kewajiban antum fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahli yang antum yakini keilmuannya. Dah. Iya. Begitu ya akhal Islam. Ma'azakumullah wa'ayyakum. Ustaz, pelaku bid'ah itu sebetulnya tahu enggak sih kalau dia berbuat bid'ah? Kalau dia berbuat bid'ah pasti tinggalkan kebid'ahannya, Pak, kalau dia sadar, Pak. karena dia tidak faham itu dia, ya. Karena kan yang namanya orang yang berbuat bid'ah, pasti dia menganggap baik perbuatannya, enggak? Kalau dia tahu itu perbuatan yang buruk, dia tinggalin. Ya. Selama seseorang itu menganggap baik, pasti dia akan menganggap ini kebenaran yang harus dibela, ya kan? Iya. Ya. Makanya ya, akhi, terkadang mendakwahi pelaku bid'ah lebih berat daripada mendakwahi pelaku maksiat. Lebih berat. Kenapa? Karena kalau pelaku maksiat difahamkan, kamu tahu tidak, ya, mencuri itu haram. Tahu sih, Pak. Tapi gimana lagi, saya butuh duit, kan? Iya. Misalnya begitu. Kamu tahu tidak melacur itu haram? Tahu sih, Mas, tapi enak. Iya. Tapi kalau mendakwahi mereka ya susah. Harus tegakkan hujah, dalil, difahamkan dulu tentang kaidah-kaidahnya. Tidak mudah, Mas. Iya. Butuh kepada kesabaran. Butuh kepada apa? Ya, hilm, menjaga emosi kita. Karena kan ketika kita menjelaskan, pasti mereka akan mengatakan apa? Oh, kamu tuh Wahabi, kamu itu. Oh, Masya Allah. Yes, ya, main bid'ah, bid'ahin aja. Padahal kita pun juga tidak berani mengatakan bid'ah kalau para ulama tidak mengatakan itu. Kalau para ulama tidak ada yang mengatakan bid'ah, kita juga tidak berani kok mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau para ulama itu mengatakan bid'ah, ya kita katakan bid'ah. Karena kan bid'ah itu ada yang masih diperselisihkan, akan itu bid'ah atau tidaknya. Hatta para ulama terdahulu pun juga berselisih faham, itu bid'ah apa? Bukan. Maka yang seperti ini kita rajihkan, dan kita berusaha untuk ya, menyebutkan alasan-alasan itu bid'ah. Selesai. Ya. Ada juga yang bid'ah sifatnya sudah sepakat seluruh ulama bid'ah. Semua ulama mengatakan itu apa? Bid'ah. Maka sesuatu yang sudah disepakati kebid'ahannya ini yang harus kita apa? Fahamkan kepada mereka. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Apa batasan seseorang boleh melakukan ijtihad? Apakah setiap orang bisa melakukan ijtihad? Ijtihad secara bahasa apa secara istilah, Mas? Kalau ijtihad secara bahasa, semua orang bisa. Karena ijtihad secara bahasa itu artinya mengeluarkan seluruh kesungguhan. Iya. Yeah. Kalau saya berkata, iya, yeah, kalian Densus berijtihadlah dulu. Bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwasanya ini teroris atau bukan. Itu maksudnya secara bahasa. Iya. Yeah. Kalau saya berkata kepada antum, berijtihadlah untuk mengetahui ini hukumnya haram atau halal. Bisa jadi ijtihad secara bahasa atau secara istilah. Kalau saya berkata kepada antum, berijtihad supaya antum bisa berfatwa dengan benar. Pasti ini ijtihad secara istilah. Sesuai dengan kalimatnya masing-masing. Iya. Adapun ijtihad untuk fatwa, nah, ini yang berat, Mas. Yang harus terpenuhi padanya syarat-syarat ijtihad. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, orang yang boleh berfatwa, pertama dia harus menguasai Al-Quran dan seluruh seluk-beluknya, ilmu alatnya. Berupa menguasai apa? Ya, Al-Quran, nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, maki dan madaninya, dan yang lainnya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, dia menguasai sunnah seperti dia menguasai Al-Quran. Berarti dia menguasai ilmu usul fikihnya, kaidah fikihnya yang membantu pemahaman terhadap sunnah Nabi. Ya. Yang ketiga, ya, dia menguasai bahasa Arab dengan seluk-beluknya, faham betul. Ya. Baik, bukan hanya nahwu sharaf, tapi dia juga menguasai ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya. Karena untuk memahami Al-Quran kan membutuhkan ilmu balaghah, Pak. Balaghah Al-Quran itu tinggi sekali, Pak. Balaghahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggi sekali, Pak. Iya. Penting untuk belajar itu, dikuasai sama dia. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, dia menguasai pendapat-pendapat ulama, mana permasalahan yang masih diperselisihkan, mana yang masih apa, yang sudah menjadi ijma para ulama. Dan dia mengetahui bagaimana tata cara mentarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Dalam ilmu usul fikih saja, tata cara tarjih itu sampai 50 lebih cara, Mas. Iya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang terpenuhi syarat-syarat ini, silahkan ia berfatwa. Dan siapa yang tidak terpenuhi syarat-syarat ini, silahkan berbicara tentang agama, tapi tidak boleh berfatwa. Iya. Kalau di Indonesia semua berfatwa. Pelawak berfatwa. Iya. Dai-dai selebritis berfatwa. Padahal dari sisi keilmuan, bahasa Arab enggak paham dan yang lainnya. Fa Allah musta'an wa lahi tikran. Semua orang berfatwa. Ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Iya, kalau di zaman tabi'in, Rabi'atul Ra'i menangis, beliau menangis. Ketika ditanya, "Hai Rabi'ah, kenapa engkau menangis? Musibah apa yang menimpa engkau?" Kata Rabi'ah, "Qad istuftiya man la ilma lah." Telah dimintai fatwa orang yang tidak punya ilmu. Makanya kita minta fatwa itu jangan sembarangan, Mas. Iya. Maka dari itu ya akhi a'azakumullah, terutama dalam masalah umur mustajaddat, kata para ulama. Umur perkara-perkara yang baru muncul di zaman ini. Yang disebut dengan apa sih? Kontemporer ya. Iya, Bu. Hah? Kontemporer ya? Bahasa kerennya gitu ya kan. Maka ini, Pak, harus diserahkan kepada para ahli ijtihad. Kayak kalau ustaz kayak saya LCG-nya lecek gini ya, enggak boleh bicara masalah kontemporer. Kecuali kalau sudah ada fatwa para ulama ahli ijtihad berbicara masalah itu baru. Ya. Dulu Imam Ahmad melarang murid-muridnya berbicara dalam masalah mustajaddat. Masalah-masalah apa? Mustajaddat yang kontemporer. Dilarang oleh Imam Ahmad. Biar diserahkan kepada para ulama besar. Mereka yang berbicara. Dan Imam Ahmad melarang murid-muridnya berbicara dalam perkara yang tidak ada salafnya terdahulu. Yang tidak ada apa? Salafnya terdahulu. Nah ini, Pak. Jadi kata ijtihad itu maksudnya apa? Kalau antum ya mendengar kata ijtihad dari seseorang, kita lihat siak kalibnya apa, maksudnya apa. Ya. Kalau ternyata dia berbicara kepada orang yang tidak mungkin dan tidak terpenuhi syarat-syarat fatwa, berarti itu artinya ijtihad secara bahasa, bukan secara istilah. Karena masalah fatwa itu berat, Pak, berat. Taib, kalau antum, ana berkata kepada antum, antum nanya, "Ustaz, kalau saya di tempat yang saya enggak tahu kiblat di mana? Enggak ada orang yang bisa saya tanya gimana?" Ana akan berkata kepada antum, "Berijtihadlah." "Loh, kan saya bukan ahli fatwa, Ustaz." "Ya, beda, ya akhi. Kalau itu memang syarat buat fatwa. Tapi kalau antum berijtihad untuk mencari mana arah kiblat, ini enggak harus terpenuhi padanya syarat-syarat fatwa tadi. Antum harus menguasai dulu Al-Quran, hadis dan yang lainnya." Ya, salah besar. Maksudnya berijtihadlah, cari kiblat. Artinya ijtihad secara bahasa. Cari, lihat, oh kayaknya ini dekat kiblat deh. Ya udah, bismillah, Allahu Akbar, selesai. Ternyata salah. Kira-kira sah enggak salat antum? Tetap dapat pahala enggak salat antum? Tetap dapat pahala salat antum, ya akhi anzakumullah. Adapun kesalahan antum, Allah maafkan. Ya. Nah ini akhir Islam, anzakumullah wa iyyakum. Apakah dalam ikhtilaf kita boleh memilih yang paling enak? Enak aja. Ini namanya, Pak. Ya, dalam perselisihan ulama memilih yang paling enak namanya ngikutin hawa nafsu. Memang terjadi perselisihan sih, Pak. Ya, kalau terjadi perselisihan para ulama, mana yang kita pilih? Ya, sebagian mengatakan ambil yang paling ringan. Karena biasanya yang paling ringan itu yang sesuai dengan syariat. karena agama kita ini mudah. Rasulullah Nabi SAW sabda, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Tuh. Berarti karena agama ini mudah, semua pada asalnya ya dipermudah. Jangan dipersulit. Sebagian mengatakan, enggak, ambil yang paling berat. Kenapa? Karena biasanya yang tidak disukai oleh hawa nafsu itu benar. Ya, biasanya yang namanya perintah-perintah Allah itu tidak disukai oleh apa? Hawa nafsu. Maka sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu itu tandanya itu benar insyaallah. Sebagian mengatakan, lihat mana yang paling kuat dalilnya. Ini yang benar. Lihat mana yang paling kuat dalilnya. Iya, ini yang benar karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya, Ustaz boleh enggak saya bertanya minta fatwa ke hati saya sendiri? Kan ada hadisnya Ustaz. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah sabda, ya kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan kan? Kata para sahabat itu, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, istafti qalbak, coba minta fatwa kepada hatimu. Karena kebenaran itu tandanya yang membuat hatimu tenang dan tenteram. Dan dosa itu yang membuat kamu gelisah dan tidak tenang. Hadisnya sahih, Pak. Berarti saya boleh dong Ustaz minta fatwa ke hati saya? Entah dulu. Minta fatwa ke hati itu kalau sudah enggak lihat, enggak tahu dalil lagi sudah. Antum sudah nanya dulu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Yang pertama, antum kalau punya kemampuan untuk menimbang pendapat-pendapat, wajib lihat Al-Qur'an dan hadis, mana dalil-dalilnya. Kalau antum tidak punya kemampuan itu, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlinya. Kalau antum sudah nanya beberapa ahli, pendapatnya juga tetap aja beda. Waduh, pusing saya Ustaz. Saya udah nanya Ustaz Fulan, nanya lagi ke Ustaz Fulan, beda jawabannya Ustaz. Bingung saya. Kalau begitu, tanya hatimu. Mana yang lebih menenteramkan hatimu, insya Allah itu yang kamu amalkan. Nah itu Pak, cara memahami hadis. Jadi memahami hadis itu jangan sendirian gitu loh. Tapi lihat dalil-dalil yang lain. Ini belum apa-apa udah minta fatwa ke hati. Ustaz kayaknya sih saya lebih tenang mengatakan boleh deh Ustaz. Emang kenapa tenangnya? Enak Ustaz. Wah, hati-hati Pak. Ya. Kadang kan ada orang ya, seperti ada pernah tuh selebritis yang murtad dari agama Islam masuk ya agama Nasrani. Dia bilang apa? Saya kok setelah masuk agama Nasrani hati saya lebih tenang ya. Lebih tenteram. Walah. Iya. Nanti itu hadis dibawa lagi nanti itu. Minta fatwa ke hati karena tanda kebenaran itu membuatmu hati tenang. Ya, akhi, ketenangan itu terkadang dari setan. Anda tenang di atas maksiat itu dari setan tuh tenangnya. Iya, saya kenapa Ustaz ya? Kalau saya narkoba kayaknya tenang rasanya Masya Allah. Enak rasanya. Tapi kalau enggak narkoba saya gelisah, Ustaz bingung. Iya, karena itu masalahnya udah kecanduan. Iya. Yang kedua, akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat. Sahabat ini hatinya bening hatinya. Iya. Kalau Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, minta fatwa hatimu. Enggak bisa dong dikiaskan dengan orang yang hatinya penuh maksiat. Kalau sahabat itu hatinya bening, Pak. Mereka betul-betul menginginkan kebenaran. Kebenaran bagi mereka segala-galanya. Mereka tidak menginginkan syahwat dan hawa nafsu. Sekarang kalau ada orang yang pengikut hawa nafsu dan syahwat, kemudian kita katakan, minta fatwa hatimu. Susah. Berarti yang sesuai dengan syahwat dia. Nasallallahu assalamu wa ta'afiyah. Ya. Saya bisa kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.